Mangkane gak pareng ibu membanggakan salah satu anak terus dianggap kesayangan, gendolane ati, mboten pareng. Ono sing ngono kuwi. Anakku sing paling tak senengi ya iki. Mula aku besok nek tua ya melu anakku sing iki, ora melu liyane. Wong iki pancen ya gendolane ati. Aku ora iso kon pisah karo sing iki. So aku nek tua ya iki, apa-apa sing ngopeni aku ya iki. Titeni ya, anak yang didadekke gandolane ati akhirnya malah nglarake. Syukur diwalik gremyang ngambek Gusti Allah sampean. Mergo sampean zalim yang anak-anak liyane. Kalau kasih sayang kepada anak-anak enggak sama, boleh. Enggak mungkin orang tua kasih sayang ke anak-anak kok sama persis. Enggak mungkin. Jadi ada perbedaannya, boleh, tapi cukup simpan dalam hati, jangan diketok-ketokkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtara wastafa min baini akhyari ibadihi wa asfiyaihi al-mursalina wal-anbiya waja'ala khatimahum sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Sayyidal Azkiyai wa Imamal Atqiya waj'ala min ba'dihim warasatahum al-ulama fa'akrim bihim warithan wa mawrutha sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal-fudula subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Amma ba'du jinabal kurama masyayikhna al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla para alim para bapak kiai para ibu nyai bil khusus murabbi hadzal ma'had miftahul ma'rifat sayyidil akh bapak kiai haji miftahuddin bersama segenap kepengasuhan pesantren para pengurus dan majelis asatidnya para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan yang kita ta'zimkan pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya Bapak Bupati bersama Forkompimda Kabupaten Jepara Bapak Camat Pak Kapolsek bersama para anggota yang mewakili Pak Dan Ramil berikut para anggota Kepala Desa para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, konco-konco santri, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, kita doakan mudah-mudahan ikhlas dan istiqomah berkhidmah kepada para ulama, membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. juga berperan aktif menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah, majelis mulia malam hari ini ada dua rangkaian acara. Yang pertama, syukuran haflah akhir sanah Pondok Pesantren Miftahul Ma'rifat. Yang kedua, hormat haul al-maghfirlah Bapak Haji Sudarman. Maka sesuai permintaan pengasuh pesantren, saya diminta ngajinya agak lama. Ibarat wong kerja berarti lembur. Ya, namanya lembur, segala sesuatunya ya lembur. Ya, terkait dengan syukuran haflah akhir sanah, mudah-mudahan semua santri bersama orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar mendapatkan manfaat dan barokah. Orang yang hidupnya manfaat dan barokah itu selalu ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik, ziyadatul khair. Sehingga kita sering mendengar ungkapan, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Para pecinta barokah, para perindu barokah, para penggila manfaat dan barokah, itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip, aku masih seperti yang dulu. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Jare wong Bang Sri, sami mawon. Lek diteruske bokonge Mbak Mi ditutup. Hidup manfaat dan barokah itu makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia, bukan gaplek peringkilan. Saya tuwek, saya tuas-tuas berabas kakean nampas. Nah, tapi selalu ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Leh piantun Bojonegoro daerah kula mriku, Mas Tani, to be excellent. Niku. Bicara soal barokah ya, kersane mboten terlalu sepaneng metenteng, refresh rumiye. Biasanipun barokah itu lebih akrab dengan kaum perempuan yang menginginkan keadaan yang selalu lebih baik dan bertambah baik seiring bertambahnya usia. Itu kaum perempuan. Kalau kaum laki-laki merasa bangga jika punya prinsip istiqomah. Laki-laki itu merasa gagah kalau bisa istiqomah. Istiqomah itu artinya bukan istri tiga dikontrakin rumah, tapi tetap dan tidak berubah. Wong lanang ngoten, bertambah umur keinginan tetap enggak berubah. Beda dengan perempuan, bertambah usia keinginan bertambah lebih baik, lebih baik, lebih baik. Maka saya katakan akrab dengan barokah. Perempuan itu kalau usia masih di bawah 20 tahun, yang diinginkan adalah laki-laki tampan. Gak arep karo sing jemburis-jemburis ngono, gak arep. Sopo wae bocah wadon yen umure jeh sak ngisore 20 tahun, yang diinginkan ya laki-laki tampan. Maka dia ngefan ke yang ganteng-ganteng itu. Ngefane yang Dilan, ngefan yang Aliando, ngefan yang artis-artis Korea, minimal ngefan karo Anwar Zahid. Minimal. Ale orang ngefan nyapo direwangi ngeleset-ngeleset nglempoh-nglempoh. Ora ya mergo. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, nanti perempuan kalau usianya bertambah di atas 30 tahun, udah nikah, udah berkeluarga, punya anak, dituntut macam-macam kebutuhan, keinginannya berubah. Yang diinginkan bukan laki-laki tampan, tapi laki-laki mapan, terutama secara ekonomi. Ini optimisme ya bagi mereka-mereka yang tidak dikaruniai ketampanan. Jadi masih bisa mengejar ketinggalan. Jadi ternyata tampan itu bisa kalah oleh mapan. Ketampanan bisa dikalahkan dengan kemapanan. Bagus, ning ora gablek duit, yo kepyur. Kaya HP ora ono sinyale. Nang baterai ini ngedrop, guyu ora iso, ngomong ya ora cetha, ngomongi gremeng, umpancene ora duwe apa-apa sing kena dicethake. Ora bagus ning sugih duwite akeh, ya padang jinglang. Guyu iso biar, ngomong ya jelas. Pun, nanti perempuan kalau usianya bertambah di atas 40 tahun, keinginannya berubah lebih baik lagi. Makanya saya katakan akrab dengan barokah. Pangapunten, yang diinginkan perempuan di atas umur 40 tahun itu bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, tapi laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan. Biasanya mulai kasih motivasi ke suami agar berprestasi. Perempuan di atas umur 40 tahun itu seneng kalau suaminya punya jabatan, baik jabatan agama, jabatan formal maupun non formal. Dia bangga kalau suaminya jadi ustaz, bangga kalau suaminya jadi tokoh masyarakat, bangga kalau suaminya jadi camat, jadi wakil rakyat, jadi pejabat. Minimal suaminya jadi kepala daerah tingkat 7, ketua RT. Lelek diurut tak ngono to. Kepala daerah tingkat 1 gubernur, kepala daerah tingkat 2 bupati, kepala daerah tingkat 3 camat, kepala daerah tingkat 4 lurah, kepala daerah tingkat 5 kepala dusun, kepala dukuh kuwi, kepala daerah tingkat 6 ketua RW. Berarti ketua RT kepala daerah tingkat selamat Pak RT. Perempuan kalau umur di atas 40 tahun bangga jika suami itu masuk salah satu dari 3 tokoh yang selalu disebut di setiap acara resmi. Nek wonten acara resmi kados ngaten menika, mesti nyebutke 3 tokoh iki. Sopo wae, mulai MC, panitia, kepala desa, camat, bupati nganti sing ceramah, mesti nyebutke 3 tokoh iki. Sopo wae? 1, para alim, para ulama pasti disebut. 2, para sesepuh dan bini sepuh pasti disebut. 3, para pejabat dan tokoh masyarakat. Nuh, wong wedok iki nek bojone disebut ngono ku bangga. Bojoku katut ngono. Ambek jentit. Nanti perempuan kalau usianya bertambah di atas 50 tahun, keinginannya berubah lagi. Berubah lebih baik. Yang diinginkan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, bukan yang punya jabatan dan kedudukan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesetiaan. Karena umur sudah di atas 50 tahun, perempuan mulai sadar secara biologis mengalami banyak penurunan, kekuatan fisik banyak berkurang, onderdil-onderdile wis akeh sing ngelokro, baut-baute mulai kendur. Apa maneh melakune wis sayek-sayek, gigi ompong, pipi kempong, dodo kari tengere tok ngono kae. Nglembreh kewer-kewer. Mbok najan dinggone BH sing paling larang paling apik ya tetep brosot. Maka dia mengharapkan laki-laki yang punya kesetiaan. Dia mulai cemas, mulai khawatir ditinggalkan suami. Jangan-jangan suaminya nyari ganti, nambah lagi, macem-macem. Wong wadon umur wis 50 tahun lebih kok. Nang jero kamar karo bojo kondisine beda banget. Sing lanang jeh mantuk-mantuk, sing wedok wis gedhek-gedhek. Maka ketika di kamar sendirian suami masuk wis mulai bentak-bentak. Arep ngapa? Arep ngapa? Wis tuwek ra usah neko-neko. Sehingga mohon maaf ya, perempuan kalau usia udah di atas 50 tahun itu sering pakai pengaman. Begitu suami pulang kelihatan semangat, sing wedok cepet-cepetan blonyoan minyak kayu putih. Ben aman. Cek ora mempan ya tambah remason. Kurang mandi ya 3-in-1 labur pagoda. Sing lanang tetep ngeyel nyidok ae ya terpaksa senjata pamungkas parutke brambang. Wong lanang nek kena parutan brambang ya balik cengkelak. Putuslah harapanku. Akhirnya suami masuk kelompok tilawah. Mboten tilawatil Quran, ning tilawah tidur di lantai bawah. Ora uman kasur wong disempari. Metu nyang jaba nyang bali nonton TV tilawah tidur di lantai bawah. Maunya nonton TV malah ditonton TV. Wonge wis turu TV-ne ijeh. Bapak ngapunten, wonten mboten sing nasibe sampun ngoten niku. Ora usah lenger-lenger ya diterima wae. Loh, mangke perempuan kalau usia udah di atas 60 tahun, keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Yang diinginkan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, bukan yang punya jabatan, kedudukan, bukan yang sekedar punya kesetiaan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesolehan dan ketakwaan. Loh, anggawe kata-kata an-an kabeh mulai tampan, mapan, jabatan, kedudukan, kesetiaan, kesolehan, ketakwaan. Ngene iki ora gampang. Mulane larang. Pengen murah yo gampang to, modinmu kon ceramah. Murah. Usia sudah di atas 60 tahun. Sudah mengharapkan lil muttaqina imama. Maka mohon maaf ya. Ngapunten para kiai niki kersane mboten ngantuk riyen. Mangke garapane khol sing buri-buri. Dadi sing nom-nom kuwi lho ben semangat sik. Carane ceramah ngene iki, langsung dike pembahasan serius metenteng mulih begecil-begecil iki engko. Ya digiring sik alon-alon. Ngapunten. Umur kalau udah di atas 60 tahun begitu, suami mulai dimotivasi untuk banyak ibadah. Nek tangi dalu ora meng nguyuh tok. Dijak tahajud, zikir, maca Quran alon-alon. Mangke subuh jamaah bareng yang masjid. Suami disemangati untuk memperbanyak sedekah jariah, sregep ndugeni pengajian. Soale wong wadon nek umure sak dhuure 70 taun wis krasa yen arep rondo. Wis harapane ben nyang swarga bareng karo bojone. Sorry Bu ya, jangan tersinggung. Memang perempuan itu ada ukurannya. Berat badan perempuan saja ada ukurannya kok. Perempuan kalau berat badannya antara 20 sampai 30 kg namanya gizi buruk. Bobot 20 kilo. Lah kalau berat badan antara 30 sampai 40 kg kurang gizi. 40 sampai 50 kg kuru. Nah, kalau berat badan perempuan 50 sampai 60 kg itu baru ideal. Lah ora usah ayem sakmono gedhemu kok. Sampeyan yo klebu iki 60 sampai 70 kg namanya lemu. Nah, kalau 70 sampai 80 kg bahenol. Nek 80 sampai 90 kg montok. 90 sampai 100 kg zemok. Di atas 100 kg namanya gapura kecamatan. Aku wis dudu wong. Salah kiai ini aku dikon ngaji suwe kok. Ini kene gak diolor-olor ngene ya kentekan pembahasan ngene. Penceramah iki kudu pinter ngolor waktu kok ya. Halo. Halo. Makane nyon pangapunten. Wes, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu lebih seneng istiqomah, lebih bangga dan gagah kalau bisa istiqomah. Keinginannya tetap dan tidak berubah. Laki-laki di bawah usia 20 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Betul? Nanti laki-laki di atas umur 30 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Gak berubah wong lanang tetep. Di atas 40 tahun, di atas 50 tahun yang diinginkan ya tetep perempuan yang muda dan cantik. Sampai auswidak tahun lebih pitung tahun punjul yang diinginkan ya tetep perempuan yang muda dan wong lanang ya ora lenyalenye. Embo. Kok bingung leh muter-muter. Allahumma sholli ala Muhammad. Diteruskan mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mila ibu, niku sing kula maksud perjalanan. Hidup ini kan sebuah perjalanan. Namanya perjalanan itu dinamika. Harus selalu lebih maju wong jenenge melaku. Ya kadang-kadang ono sing mundur jenenge undur-undur. Kadang-kadang harus mundur wong tandur. Malah kadang-kadang mundur menang, tarik tambang. Yang maju malah kejelungup. Mumpung urung dibantah kok. Tapi umume namanya jalan itu ya ke depan. Harus selalu maju. Makanya saya katakan sebagai barokah yang selalu lebih baik. Nah, karenanya ibu bapak jamaah rahimakumullah, anak harus betul-betul kita persiapkan secara maksimal. Murah digatek keok. Dilanjut betul nih. Langsung mawon kersane anaknya apik. Orang tua harus sadar betul bahwa anak itu amanah saking Gusti Allah. Anak niku titipane Gusti Allah. Anak sing apik yo titipane Gusti. Anak sing orang genah-genah ini iki yo titipane Gusti. Sing banter. Anak sing nurut kae yo titipane Gusti. Lah anak sing ndablek-ndablek ngene iki, iki ya titipane Gusti. Sing banter, anak yang berprestasi iku titipane Gusti. Nah, sing ora berprestasi iki, iki ya titipane Gusti. Anak sing pinter-pinter kae ya titipane Gusti. Lah anak sing oon-oon ngene iki, iki ya titipane Gusti. Maka orang tua enggak boleh membeda-bedakan. Wong tua gantuk pilih kasih. Wong podo-podo titipane Allah. Kadang-kadang terjadi biasanya di kalangan ibu-ibu. Jadi anaknya nurut, pinter, berprestasi, disayangi, dicintai, dielem, dibangga-banggake. Tapi lek anaknya orang nurut, bodoh, gak berprestasi, terus dibenci, dimusuhi, disio-sio, mboten pareng, ojo lali, najan anak wi ora nurut, najan anak wi bodoh, najan anak wi ora berprestasi, wi yo amanah titipane Gusti Allah. Kadang nak wonten to ibu-ibu nek anake nurut, pinter, berprestasi, disayangi, dicintai, bangga-banggake, gek dicerita-ceritake tanggane, alhamdulillah, Dik, anakku limo ku saiki wis dadi wong kabeh. Manjane ya ora ono sing dadi cempe anake. Sing mbarep kae dadi anggota dewan DPR RI no pusat komisi 3. Adine dadi dokter spesialis, spesialis jantung. Bayarannya ya lumayan. Leseng tengah, anakku kayak dadi polisi, wis Kapolres ping pindho iki sedelok engkas pangkate kombes. Sing nomor 4 kan njaluk mondok ya suwe mondoke saiki dadi ustaz, santrine ya akeh. Leseng mburi dhewe ragil kae anakku dadi pemborong. Mbek celemar, celemer. Tapi lek anake ora manut ngono ku dianggep ngisin-ngisini, ngaji ora iso, sekolah bodoh. Sekolah peringkatnya mesti sejumlah muridnya. Jadi murid 36 dekne yang peringkat 36, murid tambah 42 dekne yang peringkat 42. Jadi ini yang ini-ini orang duwe prestasi, dianggap ngisin-ngisini terus dibenci. Ora entuk Bu nek ana wong tuwa mbedak-mbedakke ngono kuwi. Dosa. Dosa ngono kuwi. Ngopo? Yen salahe kok ana sing duweh. Yen ora ngono ora melek. Saya ingatkan ya. Bu. Anak yang berprestasi itu kadang-kadang ke orang tua sulit berbakti. Tak baleni. Anak-anak yang berprestasi itu justru kadang-kadang ke orang tua enggak bisa berbakti karena sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri, sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Justru yang bisa berbakti itu kadang yang enggak begitu berprestasi. Nek mboten percados mang titeni tangga-tangga panjenengan rata-rata yen sampun sepuh sing ngopeni, sing gemati, sing ngramut nggih anake sing mboten berprestasi, biyen disio-sio, biyen gak disenengi, ning bareng wis sepuh ternyata sing gemati, sing ngramut, ngopeni yo anake sing ora berprestasi kuwi. Mergo pancen anak nek ora berprestasi kan ora iso nyandi-nyandi. Mangkane gak pareng ibu membanggakan salah satu anak terus dianggap kesayangan, gendolane ati, mboten pareng. Ono sing ngono kuwi. Anakku sing paling tak seneng ya iki. Mula aku besok nek tua ya melu anakku sing iki ora melu liyane. Wong iki pancen ya gendolane ati. Aku ora iso kon pisah karo sing iki. So aku nek tua ya iki apa-apa sing ngopeni aku ya iki. Titeni ya anak yang didadekke gandolane ati akhire malah nglarake. Syukur diwalik gremyang ngambek Gusti Allah sampean. Mergo sampean zalim yang anak-anak liyane. Kalau kasih sayang kepada anak-anak enggak sama, boleh. Enggak mungkin orang tua kasih sayang ke anak-anak kok sama persis. Enggak mungkin. Jadi ada perbedaannya, boleh, tapi cukup simpan dalam hati, jangan diketok-ketokkan. Sakarepku sing ceramah aku kok. Loh, orang ceramah itu lihat audiennya dong. Kalau audien jamaah yang diceramah itu menengah ke atas, birokrasi, kalangan akademis, ya kita pakai bahasa akademis. Lah ini kalangan jemburis kok. Ya kita pakai bahasa jemburis. Bu. Tibae akhire to. Sing iso bekti nyang wong tuwa, sing mulyake wong tuwa, ngramut wong tuwa, ngopeni wong tuwa, malah anake sing ora berprestasi kok okeh bantune. Wong anake ora berprestasi, sik cilik wae wis ketara bantu wong tuwa. Ndekne timbangane kon belajar, seneng blonjo. Wong kok napa wae mangkat. Lah sing berprestasi kuwi ngedep komputer, ngedep laptop, mbukake buku. Kongkonane angel. Tapi ini orang berprestasi ini. Ibune nyang toko siap ngeterke, ibune nyang pasar siap ngeterke, ibune becek nyumbang kae siap ngeterke. Mbok ibune nyang ndi wae siap ngeterke. Malah-malah ibune nyang rumah sakit opname nganti 3 wulan ikhlas nunggoni tanpa stres, malah seneng dene entuk kacang, entuk roti, entuk jeruk, entuk rambutan. Mulane anakmu dongake ben goblok kae ya. Lho salah siji anak ana sing ora berprestasi iki malah disyukuri, Pak. Ora berprestasi ya ben sing penting solih, nek wedok solihah. Saiki sampean tak kei gambaran ya, duwe anak 7 berprestasi kabeh, gek tugase luar pulau kabeh, aduh-aduh ana sing luar negeri. Ha bapak ibune wis padha sepuhe, ming kluntrang-kluntrung wong loro. Lewat tengah malam nyang jedeng wong loro tunuk-tunuk kebreset karo ngeblak bareng. Sapa sing nulungi? Iki asline aku ngekei hiburan sing goblok-goblok ngene iki lho. Bodho ning saleh, salihah. Ha kuwi luweh mulyake wong tuwa timbangane pinter ning ora saleh, ora salihah. Niki le mulane aja mung pinter ning kudu bener. Lah engko tak terangke nyangguri. Muga-muga wektune cukup. Ora cukup ya ben ngundang meneh. Terus iya iya. Terus maneh ngene. Mumpung panggih, kula emutke. Penanaman karakter anak itu mulai dini harus betul-betul diperhatikan orang tua. Jangan pernah menanamkan karakter yang kasar ataupun keras kepada anak. Wah, akhirnya iso jadi teroris bareng ngono kae. Pangapunten. Kadang-kadang tanpa sengaja, tanpa sadar, orang tua menanamkan karakter keras ke anak. Contoh sederhana. Ibu misalnya panjenengan nembe umbah-umbah, gek pakaian kotor nglumbruk sak pirang-pirang. Leh umbah-umbah manual ngangge tangan mawon. Alah wong bangsri kok mesin cuci barang. Yo kok ngenyek. Lek sampean umbahe nganggo tangan ku ganjarane katok siji ganjaran 1000. Lah nek nganggo mesin cuci yo karek 150. Pas jenengan umbah-umbah ngoten niku, nggih duwe anak wadon cilik ngora tuku-tuku-tuku-tuku nang sanding panjenengan. Mesthi rak dikongkon ngalih, dianggap ngerepoti. Nggih gayane leh ngongkon ngalih niku kasar keras. Ngaliyo nyapon yang kene ngerepoti wong tak goyang banyu raimu. Pangapunten nggih. Niki ini penanaman karakter lho, Bu. Jangan salahkan kalau nanti besarnya anak ibu kasar dan keras ke ibu juga. Ibu sakit, betoten dokter, entuk obat yang gak diombe-ombe. Anak leh tekok yo kasar. Bu, obatnya wis diombe. Murung nak, ibu ceh wegah. Iki ngono duwe, anggitmu gak duwe. Ora gelem ngombe, tak lotek cangkemmu. Pengen waras apa pengen mati? Padahal sesungguhnya, kalau ibu mau berpikir jernih, anakmu moro untuk-untuk kuwi kepengin belajar teko ibune, kepengin belajar umbah-umbah. Piye to ibu yen umbah-umbah kuwi? Nek ibu cerdas, anake arep ngrewangi ibu, anak pinter kaya ibak dhewe iseni banyu kaya gombal. Engko anakmu ben kecek nyang kono. Lho, engko ora tiru to, ibune ngucek, anake tiru. Tekutek, tekutek. Ambo ibune ngopyok anake ya tiru. Piok-piok, piok-piok. Iki pendidikan. Lho engko gedene anakmu iso dadi tukang londre. Mboten, engko iso duwe pabrik tekstil. Wong sih cilik wis nyinaoni jenis-jenis kain kok. Bapak Sami misalnya panjenengan nuju ndandosi sepedah motor duko napane ngoten sing rusak diutek-utek-utek duwe anak lanang cilik untuk-untuk-untuk-untuk-untuk moro kon nyingkreh biasane gek ngongkone nyingkreh kasar lho keras lho nyingkreh ngrepoti wong gerang sampluk setang geblak kowe ngono aja nyalahke anakmu dadine ngono kuwi padahal bapak anak itu pengen belajar dari bapaknya bagaimana to trik ndandani sepedah motor iki lek bapak cerdas tukang servise tek kanya kayak kunci Inggris, tang, obeng orang-orangnya lek sepeda motor remuk ditutui sepiro kekuatannya tangannya bocah cilik wae kok iki kok anakmu gede nih bisa jadi bengkel ya direktur perusahaan otomotif ngono loh bakat dan potensi anak itu udah dimunculkan Allah mulai kecil sehingga orang tua harus peka dalam membaca potensi anak tinggal mengembangkan oh ki anakku bakatnya ngene arahkan ke situ bocah jah cilik wis pinter apal-apalan awangan apal-apalan pinter arahkan tahfidzil Quran apal Quran sak tafsire ngo ning trimo Alfiyah Ibnu Malik wis enteng ngono anakmu jah cilik sampean di anak cilik senengane mainan tembak-tembakan to to to to to ha iki lek gak tentara polisi minimal hansip dadi Lah, ngapunten. Sampeyan duwe anak sak cilik senengane inceng-inceng. Dadine yo ngene iki. Lah iki lho. Lho, inceng-incenge kan manfaat. Lah mbok trimo nginceng untuk duit iki. Ora kaya kowe sing mbok inceng wong adus ngono kuwi. Culek wong kowe. Lho, mulane anak sik cilik senengane kok ulek-ulek linggih segawat calon maling iki. Tukang gangsir, diantisipasi, diwaspadai. Lho, ini penanaman karakter. Aja sampe nanggep sepele, aja sampe nanggep sesuatu yang remeh. Makanya pas banget lek putra putri panjenengan disalap di pendidikan pondok pesantren. Ini beda dengan pendidikan yang lain. Diteni omongan. Selama pondok-pondok pesantren ala aqidati ahli sunnah wal jamaah masih berdiri kokoh dan bertebaran di Indonesia ini, Indonesia akan tetap aman, Indonesia akan tetap kuat, Indonesia akan tetap utuh. Indonesia bubar, adik pondok-pondok pesantren bubar, ditenono omonganku. Soalnya akar pembangunan dan pengukuhan Indonesia ini dari pondok pesantren dan para kiai. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro ketika menghadap sang proklamator Bung Karno, ditanya sama Bung Karno, "Nopo usulane panjenengan? Apa yang Anda usulkan?" Usulan beliau cuma satu. "Mohon Pak Presiden, jangan pernah menomorduakan pendidikan-pendidikan pondok pesantren." Saya tahu sendiri pas maca buku itu, jadi soalnya tenggene pendidikan pondok pesantren itu ada sesuatu yang namanya barokah, yang itu tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain. Makanya ya, pesantren itu pencetak ulama-ulama yang benar. Aku pesen yang sampean lek belajar berguru kuwi nanggone ustaz kiai kanan, aja sampe belajar berguru nanggone ustaz kiai kiri. Maksudnya ustaz kiai kanan niku pripun? Lek iso maca teko tengen, maca Quran teko tengen, maca kitab kuning kuwi teko tengen, kitab-kitab salaf, kitab-kitab turut macae teko tengen, ustaz kanan wis sanad karo nasab keilmuane nyambung sampai hadratul rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, pas lek ten Indonesia bentuke organisasi Nahdlatul Ulama iku, tau krungu kowe ana wong NU dadi teroris, tau krungu kowe ana wong NU bikin kerusuhan, tau krungu kowe ana wong NU bikin onar, ora ana blok. Yo gara-gara paham sing salah kuwi lho. Mulane aku pesen, aja belajar teko ustaz karo kiai kiri. Maksudnya piye? Ora iso maca kok tengen, macane kok kiwa. Kuwi mesti terjemah. Guru besarnya jelas, Syekh Google radhiyallahu anhu. Mulane iya. Standarisasi ulama itu bukan hanya sekedar ilmunya tinggi, wawasannya luas. Ya ini ku wau kok umpama sing layak disebut ulama yang berilmu tinggi, wawasan luas, sing paling pas ya Mbah Google kuwi. Ya mbok tekek oh apa iso jawab apa bener mbah ora? Halo. Halo. Lho memang ulama itu jamak taksir dari mufrad alim. Artinya beberapa orang pinter, tapi ukurannya bukan hanya sekedar pinter saja. Disebut ulama itu satu, alladzina yanzurunan nas fi ainir rahmah. Ciri khas utama seorang ulama itu adalah welas asih karo umat, berkasih sayang kepada sesama. Allahumma shalli ala Muhammad. Welas asih, berkasih sayang kepada sesama, bahkan lebih mementingkan umat daripada kepentingannya sendiri. Lebih mentengke masyarakate timbangane awake dhewe. Mangkane ngapunten-ngapunten ya. Ana wong pinter kaya apa iso ngraji angin paribasane. Saking pintere kok iso ngraji angin, ning kok ora welas karo umat. Alias bahasa Inggrisnya the mentolo. Tego. Orang duwe sifat welas asih, dudu ulama kuwi. Apa maneh kasar dan keras kepada umat. Wong prinsipe niku yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Gampangke, aja mbok ngel-ngel. Bungahke, aja mbok wedeni engko do keplayu ngo. Mbah paham mbah ora. P penyebaran Islam di Indonesia, di Nusantara, terutama di tanah Jawa, sukses itu karena metode yang diterapkan yang bagus. Nyun pangapunten. Masyarakat Indonesia yang dulu ateis, ada yang Hindu, Buddha, kelenek paling kata. Kelenek niku bangsane Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nene Pelet, Grandong, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Lagi perlahan-lahan berbalik, hampir 90% memeluk agama Islam. Sistem penyebarannya yang pakai prinsip waliyatalatof, berlembut-lembutlah kamu dalam beragama, dalam berislam. Karena kekuatan Islam bukan pada kekerasan, tapi kekuatan Islam itu ada pada kelembutan di dalam mengayomi umat manusia, terutama umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam enggak pernah mengajarkan kekerasan, kekejaman, kebiadaban kayak yang terjadi di Makobrimob, tiga peristiwa pengeboman di gereja Surabaya tadi pagi. Bukan ajaran Islam. Sekali lagi, demi Allah, itu bukan ajaran Islam. Demi Allah, itu bukan ajaran Islam. Islam itu bertuhankan Allah yang Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, mewajibkan kepada seluruh umat untuk selalu berkasih sayang kepada siapapun, suku apapun, agama apapun, beda keyakinan pun tetap wajib berkasih sayang. Ya wis padha meneng. Islam datang niku rahmatan lil alamin, membawa kedamaian. Maka kita jelas mengutuk, mengecam keras yang di Makobrimob, tiga pengeboman di Surabaya, dan segala bentuk radikalisme serta terorisme yang isinya hanya memporak-porandakan nilai-nilai kemanusiaan dan keutuhan kita dalam berbangsa dan bernegara. Wis dirintis api era karuano. Ya Allah, terlalu nafsu aku ngene iki. Pangapunten ya. Sampai saiki lho takbir medeni. Takbir itu sekarang menakutkan. Kok ra iso iki piye to? Mulane rungokke dhisik. Apa salah takbir? Ya bener. Apa elek takbir? Wapi. Ning kadang-kadang penggunaane sing ora pas. Sasarane sing ora bener. Ngapunten, ngapunten. Kalau dulu zaman 1945, peristiwa 10 November. Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh dalam rangka meneruskan resolusi jihad bahwasanya berperang melawan penjajahan hukumnya fardhu ain bagi setiap mukallaf. Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari memberikan instruksi kepada Bung Tomo sebagai pengobar semangat arek-arek Surabaya dan para pejuang waktu itu, yang isinya pejuang ya kiai, ustadz, para santri. Loh, sampai mati nih pimpinan sekutu Jenderal Malabi ke sapa sing mati nih, santri dudu tentara, dudu polisi, sorry bro. Polisi urung ono waktu itu, tentara yo, santri sing mati nih. Delok filmnya nek ra ngandel. Halo, halo, leh. Instruksi Mbah Hasyim Asy'ari gimana kepada Bung Tomo sebagai pengobar semangat agar Pekik merdeka digabung dengan kalimat takbir Allahu Akbar dalam satu nafas. Jadi Pekik merdeka dikon gabung karo kalimat takbir Allahu Akbar seambekan, mboten oleh dipisah. Niki ijazah, mula mandi wong ijazah kiai kinasihe Gusti Allah. Allahu Akbar, merdeka. Mergo iki ijazah. Sing ijazahi Mbah Hasyim Asy'ari. Lho tentara sekutu, sekutu ya ora sing nondasmu kuwi. Kuwi kutu tok kuwi. Kerungu ngene iki lho. Gregeli. Kapan Bung Tomo wis Allahu Akbar merdeka. Gregel rodok kepoyo-poyo. Lho nek dipikir ya ora nalar mergo ijazah. Jumlah tentara kalah. Persenjataan jelas kalah canggih, kalah modern. Ing kono duwe bom, duwe meriam, kene duwene meriam belina. Karo Mariam Soto itu. Senjatanya modern, canggih. Lah para pejuang dulu senjatanya apa? Bambu runcing, bahasa Inggrisnya the pucuan. Lemeng pucuan dilincipi karo menjalin rotan iki lho. Mengono kuwi. Nah, terus para kiai ngumpulke kerikil, watu cilik iki lho jenenge. Ngono. Mah. Mbok terusno tekan pentil bareng ngono to. Aku sing ngerti karepmu. Pancen utekmu jeplok ngono. Para kiai ngumpulke kerikil niku diriyandoi, ditirakati, dipasani, didongani, diwacake ayat waradallahu alladzina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza. Asing maca donga kuwi kiai nganggo riyat, nganggo poso, nganggo tirakat. Krikil niku iso dadi granat, iso dadi bom. Kekuatane dadi ana teng, tenge tentara sekutu lewat. Diantem nganggo krikil meledak. Bar! Nang granat kok. Masa ana granat meledak kok crut. Ya granate bojomu. Aku yang jajal kerikil yang wacak ke ayat kuwi ngantem ke kire. Insya Allah malah dikabruk kowe. Mangkane santri wi kudu riyadhah, kudu tirakat. Kula sering matur santri biyen ngilmune manfaat barokah iso neruske perjuangane para kiyaine termasuk Allahu yarham Mbah Haji Sudarman iso neruske perjuangane kiyaine ya mergo seneng tirakat seneng riyadho kula yakin niku barokah. Nah santri saiki modele dora gelem tirakat sak kiyaine pisan. Mungkin ya ini lemune ngono. Lho kiai mbiyen nirakati santrine, ora ming trimo didongake tok. Santri niku diriandoi ditirakati kalih kiai mbiyen. Ya saiki. Mula wau kula temreka tak aturke, wong ahli riyadho ahli tirakat mesti entuk kamulyan, mesti duwe wibawa. Rata-rata wong biyen sing sekti-sekti ya ahli poso, ahli tirakat, ahli riyadho. Ya barokah leh tarak broto leh topo sakti mandraguna ora tedhas tapak paluning pandelan deping gurendo, otot kawat balung wesi, kulit tembaga, rambuté linggis, keringeté oli uyuhé bensin. Isinge cagak listrik. Suduk mantuk-mantuk tumbak laka-laka bedil mingsil tu ibantal morok. Sing do riyando ahli tirakat ahli poso mulo sama ison duwe ilmu saya piangin ilmu lempit bumi biyen tenanan kuwi mandi-mandi wong kulino poso tirakat riyando ngonten lho kewan iki lho kewan sing hebat-hebat sekti-sekti sing do seneng tirakat kulino poso, ono kewan dijuluki si raja hutan, raja rimba, bahasa Inggrisnya the king of wono, raja hutan, singo, macan, hebat, kabeh kewan rano sing wani, tunduk kabeh, ambok gajah sak mono gede nile, takluk, jerapah sak mono dure, wedi, kewan opo wedi, karo singo, karo macan, padahal mungkin singone macane luwe cilik, gajah kok rawani, kalah sakti, kalah wibawa. Iki penting wong pemimpin iki kudu duwe ngono kuwi. Kapolsek ora duwe ngono kuwi ya. Ngoremeh-remehan anak buah. nang ngarep yo siap ndan mburine yang ngene. Kudu duwe. Mula macan kok iso hebat. Kulino poso tirakat sering luwe, mula ana mlaku apik kae mlakune kaya macan. Tau krungu mlakune kaya macan kuwareken. Sering luwe. Mulane sakti, mulya, berwibawa wong sering luwe. Ora kaya wong bangsri isuk pecel. Jam 09.00 gado-gado, bar dhuwur lodeh, bar asar gandul, bar magrib bakso, bar isak sek soto. Tangi turu nglilir bengi sek golek emplok-emplokan. Model wong bangsri kaya wedhus ngono model. Ya ora duwe wibawa kowe mongan mangan. Wedhus iki kok apa sing wedi karo wedhus? Malah wedhuse sing wedi, petuk garangan yang mlayu kok wedhus. Ih, wedhuse ngelumpukno ngene. Ora duwe wibawa kowe, ora gelem poso, ora gelem tirakat. Ngono lho, ana meneh ula duwe upas, sing maringi upas ya Gusti Allah. Pitik disembur mati. Mbok kebo disembur gelimbung. Nyapa kok duwe upas mandine ngono? Mangane arang-arang, tumon ana ula gayemi mongan mangan. Ula celutak. Mula upase mandi. Sampeyan bro, dicokot ula sikilmu, cetet. Ula ijo me sak jentikan lho, cilik ulane nyokot sikilmu, cetet. Lemes ngelimpruk, ora cepet ketulungan. Oek. Tapi sampean dicokot wedhus, rapopo. Paling yo mok dekok ngono. Ayo Mbang Sri tau ana wong dicokot wedhus sampai mati. Wedhus ora tau poso kok. Ayo wong tuwa nuturi anak ora digugu ora digatekno, gak salah anake, pancene wong tuane ora duwe upas. Ustaz murang mulang murite, mulang santrine ora digatekke. Ora salah santrine murite, ustate ora duwe upas. Ora perlu ora mek butuh pinter tok. Upas yo penting, bro. Anggitmu wong ceramah kaya ngene iki iso digatekke wong ribuan nih. Terus ora duwe upas ngono. Ini rana upase mulai kabeh jamaah orang ngira gatekke. Wis ngangeling golek upase tirakat no pondok belasan tahun. Mulane larang. Ora usah sambat, rupa nggawa rego kok. Lokal lambe internasional yo beda. Wis tak omongi pengen murah yo mudinmu iki kon ceramah. Ajur biyene. Halo. Halo. Udu ngono, ahli tirakat, mulo anakmu ya ditirakati. Kowe aja kalah karo pitik babon. Mulane to rungokke sik. Aku ya ora ndok susah ngadepi bocah oon-oon ngono. Pitik babon iki saking pengene anake dadi direwangi tirakat to. Babon niku lho, bareng ndekne ngendhok metu klunyu. Nyawang anake kaget lho. Lendokku anakku kok ngene endi sikile iki? Nek mlaku piye? Lah endi ndase kok ora ana cucuke leh mangan piye anakku? Kok ora padha karo aku. Mula ndekne kaget begitu ngingetin ndoke ngono ku terus ngomong kok gak cocok. Kok gak cocok. Sapa ngomong persis mong? Makasih. Makasih say. Saya ini sayang sebelah kono, lek ini syaiton. Kok gak cocok? Ini kerungu mulak. Kok petok punya seline. Kok gak cocok? Kok gak cocok toh? Wong ngaku ini anakku kok mengono. Piye toh? Lah piye nih melaku orang duwe sikil. Ki piye lah cucu orang no meripati orang no barangkali re. Tirakati lho anggrem iki dalam rangka tirakat kuwi mulo pitik babon iki nek pas anggrem poso ora mudhun teko petarangan mudune meng wayahe buka kalih sahur mawon golek mangan lan nang petarangan ora meneng zikir kuwi ngamalke toriko krungumu wae babon anggrem iki suarane lak wih asli ini Uzzukurullah zaman ini orang percaya eneng pitik babon anggrem kaya demek kono ngarepe lah kupingmu pet ke cucu e wih nang rungok ke wih kalau ditutul karo dikapyuk jebret mesti metu zikire. Ya Allah, ngono. Kuwi medhun teko petarangan kuwi arang-arang ming wayah buka kalih sahur mawon. Ha mangke lek mantun golek buka sak cukupe balik petarangan. Wayah sahur mudhun, maem cukup balik petarangan meneh, wiridan meneh. Wayah golek buka, golek sahur, golek pakan digudho karo jago. Dipeleter melayu nganti melipir-melipir pager ngono kae. Moh godhog iki karo jago ya prei Mas angkrem kok. Jagone tetep nguber ae. Pager tembok dhuwur blebri blebri blebri blebri padahal nek normale ora iso. Dhuwur kuwi temboke ning pitik babon nek nuju angkrem sekti. Pager tembok dhuwur di blebri blebri ngaku karo ngomong aku enggak mau ternoda. Angkrem kok. Mula janji pinter ngono kuwi, ndoke buntas, netes kabeh, api-api anake burus-burus resi-resi. Tapi pitik babon wayah angkrem kok bento. Edan. Wis ora gelem poso, ora tirakat, ora wiridan, ora zikir. Medan medun kok petarangan. Diluk medun golek mangan, diluk medun golek mangan, ora gelem angkrem sing beneh ora tirakat titeni dirubung gurem. Babon angkrem kok dirubung gurem akeh kopi ore ndoke. Do bungker ndoke. Lha wayah angkrem kok modon-modon mongan mangan ra gelem poso. Engko gek pas wayah golek mangan digudho karo jago kae, diumeti jago pakai rayuan terminal. Wer wer wer malah action bokonge diubano kokeng kokeng kokeng kokeng kokeng kok ambek mekeh mekeh ha kuwi babon gatel ndoke rak do bungker ndoke rak do kopior lho santrine dhewe ya kudu riyadha ben dadi wong hebat Raden Syahid sik Brandal Lokajaya kae piye begal penggawean tapi akhirnya dadi tokoh hebat jajaran Wali Songo juang inti penyebar Islam di tanah Jawa di Nusantara itu barokah riyadhah tirakat asale kan begal no tengah alas sing liwat Sunan Bonang gawa tongkat teko emas ngebegal ngerti ana wong gawa tongkat teko emas dicegat to manduk lah begal kok nglerekke wong yo ngono kuwi apa ana begal nglerekke wong kok mandek. Kuwi ora begal kuwi bencong. Dari Sunan Bonang, ngopo nak? Tongkatmu tak jaluk, mas to kuwi. Iya, pancen mas, tak jaluk. Kon wenehke, selamat teruske lakumu. Ra diwenehke, tak rebut, tak peksa. Ra wenehke, tak pateni. Begal. Oh, kowe pengen emas, kae ra emas. Kowe taren iki lho disuding iso dadi emas. Woe godhonge sak wit-wite. Dadi emas kabeh. Bareng wit aren iki berubah dadi emas, malah ora pengen. Soale Raden Said berpikir cepat. Sret. Cerdas. Ora kaya ngene-ngene iki. Oon. Umpama ngene iki roh, "Heh, Mas, Mas, dipenek diunduh wadhe karo nggo mulih ditebangi nggo mulih rak ngono to." Wong ngene iki entuk jajan kotakan kari onde-onde siji nggo mulih kok. Lha iki Mas kok. Raden Said mboten mikir. Wah aku lek entuk kae rugi kae ming kuwi tok. Padha-padha aku njaluk dongane mbae iki lho. Lah nek aku duwe donga kaya mbae iki, apa wae tak syuting kok ora dadi mas. Wong cerdas, kaya sing ceramah modele. Aku njaluk dongamu wae, Mbah. Aku lek duwe donga kaya sampeyan ngono kuwi, ha apa-apa tak syuting dadi mas kabeh. Abot nak, abot ya wis tak lakoni, Mbah. Apa kowe kuat? Kuat tak tekati, Mbah. Abot, yo ben abot tak lakoni. Aku njaluk dadi muridmu, Mbah. Weh, kowe kudu poso 3 tahun. Tirakat riyadhah terus wiridan no pinggir kali kene. Dilakoni, lulus lolos, mulut dijuluki Sunan Kali Jogo. Lah nek wong Bang Sri ora gelem poso, ora gelem riyadhah, ora gelem tirakat ya cocoke dijuluki Sunan Jogo Kali. Kowe gaweane nek ora mancing yo ngising. Mula loro ulama kuwi amilun bi ilmi, ngamalke ilmune. Ini wong tara tanda nih wong disebut ulama. Amilun bi ilmi, ngamalke ilmune. Mula-mula sedaya santri pesantren miftahul ma'rifat iki ilmune manfaat. Soale ilmu iku ana sing manfaat, ilmu kuwi ana sing mubazir, ilmu kuwi ana sing madharat, malah berbalik jadi bumerang membahayakan sang pemilik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilmu dadi manfaat ketika dia dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diamalno. Ilmu jadi mubazir kalau dia hanya digeletakkan. Digeletakkan, dikelemprakkan. Diselehkan. Katok aku ngurusi gue. Gue ilmune mubazir duwe ning padha karo ora. Ayo to nyaut, ilmu mubazir kuwi mergo digletakke duwe ning padha karo ora. Punya senjata tajam tapi ora dirumat, ora digunakke, suwe-suwe yo tayang ora trimo ketul. Padha karo wong lanang kuwi senjata ora digunakke menguyah-nguyuh tok. Nayang, bro. Lho ora diamalke kok le mondoke nganti 17 taun, 18 taun mulih dadi blantik wedhus. Ora gelem mulangke ilmune babar pisan. Yo entek ora ge ora gelem dadi ahli berjuang. Ora mikirke agama. Mangkene lek kiai kula pesene. Dok le wis mulih, wis boyong bahasa pesantren ya. Yang masyarakat najan sak kelimah rong kalimah mulango. Halo. Lha yen ora diamalke kuwi terus dadi kelompok dadi jenis ketiga ilmu madharat, menjadi bumerang yang membahayakan sang pemilik. Iso dadi bahaya ketika ilmu disalahgunakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka cirine ulama niku amilun bi ilmi, ngamalno ilmune. Prinsipe ngeten, kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Ngono terus. Nek dhisik ilmune ditindaklanjuti dengan ngamalke. Nek dhisik amale ditindaklanjuti dengan mencari dasar ilmunya. Tak baleni, tak baleni. Yen dhisik ilmune ditindaklanjuti dengan ngamalke. Yen dhisik amale urung ngerti ilmune ditindaklanjuti dengan mencari dasar ilmune. Paham nggih? Paham nggih? Lagi kok klebu dawuh Kanjeng Nabi, man amila ilman 'allamahullah al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman orang ngerti ya wis mantuk-mantuknya aku ben seneng. Sapa wonge ngamalke ilmune mongko bakal diwulangi ilmu-ilmu dening Gusti Allah. Dadi mangke mboten namung sampai pada tingkat allama bil qalam, tapi saged minggah allamal insana malam ya'lam. Nah, allama bil qalam niku mendapatkan ilmu melalui belajar. Diberi ilmu oleh Allah melalui ikhtiar belajar. Lana allamal insana ma lam ya'lam, hatinya dibikin jernih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah hadir mengajari langsung ilmu-ilmu kepada orang tersebut. Mbok paham mbok enggak pokok tak sampai ke. Mulane pun kaget, kadang-kadang ana santri nalika ten pondok niku ora pati pinter, ngajine ora pati iso. tapi bareng wis mulih. Mulang, dadi ilmu sing dientuki teko pondok mbok supira wi diulangke. Lho ngono ku kealimane iso ngalahke, iso nyalip kanca-kancane sing biyen nalika ana pesantren. Akeh tunggale ngono ku. Halo. Subhanallah. Tak baleni. Iki santri-santri kudu semangat. Kathah lho. Nalika ten pondok niku ora pati pinter ngajine. Ning bareng mulih, mbok ilmune wi diamalke, diulangke sak isone kok. Lho ngoten niku akhire iso luweh alim timbangane kancane sing pas ning pondok pinter-pinter kae. Niki barokah mulang saestu. Angsale ilmu teko mulang kuwi luwih akeh timbangane angsale ilmu teko belajar. Kula dhewe ngrasake kok. Iya, padha. Aku asline mbek kowe ya padha. Aja rame-rame, padha gobloke. Cuma ketepaan sing dikon ceramah aku ora kowe. Ya asline ya padha gobloke. Lah nomor telu ulama kuwi waqifun ala sya'ni basyirun bi ahli zamani. Ngene iki kowe iso. Lah iki berarti ora padha. Ngerti kondisine umat. Jadi bukan hanya punya IQ tapi juga menguasai EQ. Bukan hanya intellectual quotient tapi juga menguasai emotional quotient. Ngerti gue? Bukan hanya rijaluddin tapi rijalul ummah. Loh, ora ngerti toh? Ngerti kondisine umat. Mula pangapunten nggih, dadi kiai ten desa kalih dadi kiai ten kota niku gayane beda, soale umat yang dihadapi ya beda-beda. Nek kiai desa sing dihadapi masyarakat desa yang pola pikirnya sederhana. Paling ngadepi pertanyaane wong desa, "Yai, dos pundi salat subuh niku sing leres ndamel kunut napa mboten?" Yai, sholat taraweh niku sing leres pinten rokaat. Yai, lek nggadah tiyang kapundhut niku dislameti napa mboten? Pertanyaane wong desa, yai, zakate panen gabah niku pinten? Sing dihadapi pertanyaan sederhana, pola pikire sik sederhana. Yai, lek ngetutke mayit niku ten ngarepe napa ten mburine? Kadang nganti tekan ngono kuwi ya pertanyaan. Ngeterke mayit nyang kuburan iki lho, mlaku ngarepe mayit apa mburine. Aku tau tekoke ya tak jawab, tak karepmu sing penting ora mbok iyek-iyek mayite. Ya kadang-kadang gek nganyelke gek pertanyaane. Yai, lah malaikat Israfil terus tugase niup trompet. Nggih. Lah terus niupe nek ditiup niku terusé kiamat. Nggih. Lah terus saiki ngopo penggaweane? Ya tak jawab ngresiki trompete aku. Kuwi nek ora diresiki engko teyengen kok. Wayah ana instruksi perintah disebul mung muni seprapat kok kiamat seprapat. Saiki ya mbek diresiki ngono. Ya wis mulai dimut ngono kuwi. Lho tak omongi mulai dimut ya ora percaya. Wong Gusti Allah luwih dhisik gawe trompet kuwi timbangane gawe malaikat Israfil. Trompet wis dadi 500 ribu tahun kemudian baru menciptakan malaikat Israfil. Begitu malaikat Israfil digawe, didawuhi Israfil, tugasmu nyebul iki saiki muten langsung. Mesti mut mulai biyen. Mulane muga-muga ora watuk, ora keselek. Wis urusan ngono kuwi ya urusane Gusti Allah nyapot. Tekok ngono-ngono kuwi. Wong desa kadang tekoke aneh-aneh, bocah sing nom-nom ya ngono. Eh, bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita? Takone nganyelke, aku jawabku ya nganyelke. Ya ndelok-ndelok-ndeloke. Leh nyawang nondi? Eh nyawange nopo menan ya ora apa-apa. Lah nek pas dienggo karo bulikmu ya kuwi ra entuk. Kok iso? Kalau kiai neng kutho yang dihadapi masyarakat kota yang pikirannya lebih modern, pertanyaannya modern, yai bagaimana hukumnya akad nikah melalui internet? Loh, kiai ini jawab, gak apa-apa. Berarti boleh? Gak masalah. Neng mergo akad nikahnya melalui internet, jimae kudu melalui internet. Nah, caranya gimana ya? Download. Nah, hasilnya di print. Ya karena umat yang dihadapi berbeda dan ngerti situasi. Ini yang dikembangkan oleh para ulama Nusantara. Menghargai adat setempat. Sepanjang adat itu tidak melanggar syariat, tidak bertentangan dengan akidah, dijarkan. Para pejuang agama itu tidak melarang, malah mengetotkan. Mulane kowe lek ngaji usul fikih kae ana al-adat muhakkama. Tradisi dan kebiasaan masyarakat itu bisa menjadi ketetapan hukum sepanjang tidak melanggar syariat, tidak bertentangan dengan akidah. Kalau enggak sesuai gimana? Diislamisasi. Kalau udah enggak bisa, baru dihilangkan secara bertahap. Sehingga masyarakat enggak merasa sakit. Sunan Kudus, Sayyid Ja'far Shadiq yang menyebarkan Islam di daerah Kudus, Jepara dan sekitarnya. Yang kala itu masih banyak beragama Hindu. Masyarakatnya sangat menghormati bahkan mengagungkan binatang yang bernama sapi. Sapi betul-betul dimuliakan. Jadi waktu itu sapi itu termasuk Al-Mukarram. Lungkeh tenggene India niku wong numpak mobil tengah dalan kok ana sapi jerum turu mandek ora wani neruske gak gelem ganggu Al Mukarram sing lagi turu. Dadi ngenteni tangine Al Mukarram. Lah nek pas Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik umat Islam ibadah kurban do nyembeli sapi, wong Hindu tersinggung. Wong Islam dewa ku dientei nek wayang ini. Akhirnya Sunan Kudus yang ambil kebijakan super. Masyarakat Kudus untuk Idul Adha dan 3 hari Tasyrik sesudahnya ibadah kurban jangan menyembelih sapi, menghormati saudara-saudara kita yang beragama lain. Ganti nyembelih kebo. Boleh enggak? Boleh menurut Imam Syafi'i. Duka lek menurut Imam Samudra. Loh, sangat menghargai. Loh, ajaran Islami seperti itu. Maka saya katakan tadi, kekerasan, kekejaman, kebiadaban bukan ajaran Islam. Islam bertuhankan Allah yang bersifat Rahman Rahim, bersifat kasih sayang, mewajibkan kepada umat untuk saling berkasih sayang kepada siapapun. Ya wis padha menengene. Coba ngomong lali, Mang. Mikir, Bro. Anggap ceramah syukur jeplak ngono. Nah. Wes sakjane melok nyumbang piro to kowe? Ora melu nyumbang gak akan cangkem wae. Ngapunten Pak Camat, Pak Ndan, ngapunten tak cangkem-cangkem ke. Bahasa kula kasar. Lah cara Mbang Sri iki kan cocot. Dadi lah mulo ben barokah kuwi kudu terus meningkat termasuk dalam beragama, bermasyarakat. Alhamdulillah malam ini di pesantren Miftahul Ma'rifat lengkap, ono ulamae, ono umaroe, lengkap. Jadi ono kiyaine, ono pejabate. Alhamdulillah, ya ono begecile. Mulane tak arani lengkap sak jane arep ora tak sebutke kok nang aku, Pak. Ya kepeksa tak sebutke, Bro. Lha iki harus selalu sinergi. Harus selalu sinergi. Makanya ngeten nggih, ngapunten alhamdulillah Pak Camate wau ya gak sambutan. Dadi aku ya seneng sambutane pejabat mok didik. Soale Pak Camat sambutane gak pantes. Acara ngene iki pantes ya Pak Camat nyumbang. Dadi Dadi ngeten nyen pangapunten nggih. Nyapa kudu sinergi, sampean titeni. Masjid yang pertama kali dibangun di kota manapun di Indonesia ini mesti ten wingkinge alun-alun. Akhirnya dadi Masjid Agung. Sampean titeni to. Di kota manapun masjid yang pertama kali dibangun itu masjid dibangun oleh para pejuang agama sing babat Islam no daerah kono. Kuwi mesti dibangun nang mburine alun-alun. Maksudnya mburine alun-alun ini berarti sak kulone alun-alun. Kenapa? Dekat alun-alun, mburine alun-alun. Soalnya alun-alun ini kumpulnya komunitas masyarakat dari berbagai literatur, dari berbagai kultur ngumpul no kono kabeh. Sehingga alun-alun ya sini kan bahasa Arab toh. Alaun, alaun. Ya ilat Bang Sri Arab ngomong alaun, alaun, kesuwen, alun-alun. Alaun ki artine macem, alaun artine macem. Dadi alun-alun ya artine macem. Macem-macem wong ana nang kono, ana sing apik, ana sing elek, ana sing bener, ana sing salah, ana sing genah, ana sing dablek. Ya ana sing pinter, ana sing ngumpul nang kono. Lah sehingga sing elek-elek ngene iki ki perlu dikopyok ten ngene masjid. Masjid itu sebaik-baik tempat di dunia ini. Kanjeng Nabi lek dawuh lak ngono, sak apik-apike panggonan nang donya ki masjid. Wong elek kaya apa iki dandani nang masjid mesti dadi apik kok. Sak nakal-nakale wong. Direhabilitasi di masjid, waras kok. Ana wong kok senengane almendemu. Ora gelem sapa masjid. Coba coba masjid tak waras. Ayo kowe wani mendem nang isore beduk. Ya jereti beduk ndasmu ambek takmir. Ana bocah kok melu remaja masjid tak arani api. Ijin komandan, Pak Polisi, Pak Kapolsek nate nangkep tawuran antar remaja masjid. Ora ono. Arep tawuran kok leren yang masjid sik terus ndonga. Ya Allah, berikanlah kemenangan dalam tawuran nanti. Raono. Nah, masjid niki simbol agama, simbol ulama, simbol kiai. Tidak jauh dari masjid pendopo kabupaten. Iku simbol pemerintahan, simbol umaro, simbol pejabat. Pendopo kabupaten dibangun tidak jauh dari masjid. Artinya apa? Umaro jangan jauh-jauh dari ulama. Pemerintahan jangan jauhkan dari agama. Pejabat ojo adoh-adoh toko kiai. Ben bener pejabate. Mulane kudu sinkron. Sehingga kula ngomong ya pangapunten, nek sampai ono kiai di satu daerah, sak kecamatan Bang Sri iki ono kiai uripe melarat, sing dosa gede dhewe Pak Camat. Lah Pak Camat gak memperhatikno kesejahteraan kiai, kok nganti kiai uripe melarat. Pak Camate misalnya mikir, nah kiai ini orang gelem nyambut gawe, orang gelem kerja. Lah nek kiai nyambut gawe ketakraan kerja golek duit. Lah sing mulang ngaji bocah-bocah wis sapa? Sing bina mental spiritual dan agamanya masyarakat siapa? Yo kiai. Pak Camate oleh mobil dinas. Lah kiai oleh apa? Teklek dinas wis. Lha ngono saiki kiai mulang santri ku wah dibatasi yo. Lha mbiyen yo ana santri mbeling diwulangi ngaji kok ora iso. Dadi gepuki nganggo penjalin cetet cetet nganti jaler kabeh. Tekan ngomah wong tuane ngerti. Nyapa tanganmu digepuki kiai. Alah langsung moro nyang kiai sungkem kok wong tuane. Matur suwun yai anak kula panjenengan didik akhlakipun. Saiki laporke pelanggaran HAM. Anake dijewer ngono iki kiyaine dilabrak kok. Padahal ya orang bayar lho kuwi. Iki lek diterus-terus kaya ngono, kiai sak Indonesia tajak demo ambek. Nggawa baliho tulisane anakmu wulangen dhewe-dhewe. Nyonyor kowe. Mbak Kapolsek ya ora kober ngatur anggota, bingung mulang anake. Nemulang anake dhewe to angele ra karuan. Bulet tae ngono. Soale opo? Ngerti rahasiane bapake. Oh, kiai niku putrane mesti dipondhokke nang gone kiai liya, kon mulang kiai liya, mulang anake dhewe. Ora iso wong anake roh rahasiane bapake. Arep ngetaki piye Yai Miftan putrane? Ayo, subuh jamaah. Abah ya gelek karipan. Ya Allah. Dadi ngono. Ngapunten. Lah, sebalike saiki. Lek ana pejabat zalim sampai korupsi bareng ngono ku, kiai nanggung dosane. Ngopo? Ora iso nuturi pejabat, kiai kok ora iso nasihati pejabat, rawani nasihati pejabat, pejabat dolem dijarke. Mangkane lek ana kiai ngaji nyindir pejabat ngene iki, pejabat ra entuk nesu, kiai nglakoni kewajiban kok. Ngene iki dalam rangka nglakoni kewajiban. Kapolsek nesu, entak mutasi no Papua mbek aku. Levele sik sak ngisorku. Pak Kapolsek nembe AKP sret telu ajun komisaris polisi. Saya udah dua level di atas beliau. Sak ndukure niku ngwe melati siji jenenge Kompol, komisaris polisi. Lah kula melati loro, AKBP. Tapi bukan ajun komisaris besar polisi, aku iki AKBP, aku kiai bolone polisi. Nah. Lo yang melaksanakan hukum kamtip mas urusane sapa? Sampean ngaji iso tenang koyo ngene iki ya mergo Pak Kapolsek ngerahno anggotane kok nyumbang duit abot. Niki kan lho bagi-bagi tugas. Wong kula niki kerja sama kalih Polres-polres pundi-pundi yo kerja sama kula. Soale ya piye mau bagian dari tugas ya sama-sama kerja. Nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapunten. Iki rungokke to iki aja nggah nggih tok ora kepanggih. Nek polisi saiki beda karo polisi biyen. Nek biyen polisi iki sing katane pol-polan nek golek isi. Saiki mboten. Weh aja guyang-guyu tak antemi pisan. Betul-betul melayani, mengayomi, melindungi. Makanya terus wajib didukung ini tugasnya polisi. Sing berantas teroris kaya sapa nek gak para polisi kuwi. Kita terus menyatakan perang musuh teroris. Eneng ono ke anggite nang wedi, rawet diblas, bro. Halo. Masya Allah. Oh saiki menengo kowe menengo kowe. Nang polisi saiki mbok suwape ra gelem. Kowe jalan raya kok ra nganggo helm. Pas eneng razia. Naik motor enggak pakai helm pas ana razia. Prit minggir kae. Gayamu lak ngene to. Pak damai, Pak. Damai, Pak. Ya lek mbiyen ngono ku kene. Saiki ra iso. Tak antemi pisan wong kowe. Ambok wae damai, Pak, damai, Pak. Ya dikono-ono kira-kira karo polisi duwite diterima apa ora? Diterima apa ora? Betul. Nengsek ya polisi sak urungin rimu itu kok ikhlas korang lah pengen aman ya mesti jawab ikhlas ya mergo ikhlas diterima duitnya dari polisi wong ikhlas neng ya tetep ditilang lah terus duitnya lebok ke kota amal masjid kek ke bocah yatim polisi sak iki ngono kok orang gue tuh kudut orang lho kok ya seikhlas kok lu ngono ku demi keamananmu weh kan kan gue helm pengaman soalnya dasmu gue isine gue larang gue weh lagi kadung geladuk terus gegar otak weh on langsung apa mana pas ini ngopo-opo ngono kan yang keculek matamu gue weh malah rakaruk siapa ngomong matamu dewe ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan kok Lah kuwi dadi kudu sinkron. Makane masjid pendopo kabupaten. Masjid iki simbol agama, pendopo kabupaten simbol pemerintahan. Masjid iki simbol ulama, pendopo kabupaten simbol umara. Masjid iki kiai, ya pendopo pejabat. Soale dawuh Imam Ghazali kae at-tinu usun wal mulku harisun. Agama itu pokok. Tapi agama enggak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ditata. Lah yang menata siapa? Pemerintahan. Lah wong dikongkon berakhlakul karimah, tapi kalau pemerintahan dan masyarakatnya semrawut, gimana cara menjalankan akhlakul karimah? Wong dikongkon zakat, tapi nek masyarakatnya ora aman, kondisinya ora tentrem, semrawut, piye carane leh ngatur zakat? Paham? Mulane Masya Allah, Indonesia yang berPancasila, berBhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, hidup rukun, berdampingan, saling menghormati, saling menghargai, wis penak banget lho kowe wisan. Bandingke karo sing ngono-ngono kae. Timur Tengah kae sing jare mayoritas negara Islam sing geger karo karuan. Lha saiki arep dirisoki, arep dirusui, kita wajib menyatakan perang melawan terorisme. Kowe kok langsung ayo pak ngono kowe. Lah kowe lek langsung untuk-untuk ngene kae kendhat ngono kae jenenge. Ngene iki lho wong salah memahami perang. Perang itu enggak harus memanggul senjata. Wong cekelanmu trimo arit. Ada perang pemikiran, perang diplomasi. Ngono aja salah kowe. Kadang-kadang wong kliru kok. Memerangi kebodohan berarti sing goblok-goblok dipateni kabeh. Yo ora yang meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Memerangi kemiskinan, yo ora kok sing kere-kere dijentis, dijintesi kabeh no. Yo ora membangun perekonomian. Itu salah to. Nah, terus lah iki kok ngaji kok ora oleh rampung niku karepmu dhewe. Lah wis. Jadi masjid pendopo kabupaten, agomo pemerintahan, ulama pejabat. Lah sandinge pendopo kabupaten, iki mesti kantor pengadilan, kejaksaan, kepolisian. Terus ya Kodim, lek kecamatan ya Koramil, sinuku-nuku nggone. Iki simbol hukama keadilan. Jadi nek wis ana agama, ana pemerintahan, sinkron, nyambung, connect. Lah iki harus dijalankan dengan berkeadilan. Seadil-adilnya, adil bukan hanya kepada umat Islam saja, menyeluruh. Sampeyan nek tepak Jumatan nek krungu khatib maca wa idza hakamtum bainan nas fahkumu bil adl. Ketika kamu menjalankan hukum bainan nas di kalangan manusia, bukan bainal muslimin, bukan hanya di kalangan umat Islam saja, kepada umat beragama apapun kita wajib adil. Ama nek pas khotbah lak sering pireng khotibe maca ngoten niku nggih. Nggih apa kowe waya khotbah turu ngono kok. Hoi. Nah, sandinge kantor pengadilan dan macam-macam itu biasanya terus penjara. Jagane ngene-ngene iki. Lha iki rentetan yang enggak bisa dipisahkan sehingga orang Jawa itu punya jargon yang luar biasa. Toto, titi, tentrem, kerto. Kerto Raharjo kok kerto sono iki. Toto iki pemerintahan, titi iki agama. Ketika pemerintahan tertata dengan baik, dengan rapi, terus agama dijalani dengan titi. Nah, nanti muncul di masyarakat dadi tentrem. Kalau udah tentrem, kemudian mak pecutut. Mak pecutut itu sama dengan mak bedunduil. Kerto Raharjo gemah ripah loh. Dadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lah engko leh nglakoni agama terjadi peningkatan. Soale ngeten nggih. Cukup ora iki. Dalam yo dalam beragama, dalam bermasyarakat, manusia itu ada tiga level, ada tiga tingkat. Seringkes-seringkes mawon. Okay? Ada tingkat paling rendah, ada tingkat menengah, ada tingkatan tertinggi. Dan kita harus selalu meningkat, meningkat, dan meningkat lebih baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau dalam surah Fatir nih kok. Summa awrasnal kitabal ladhina astawfayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtashid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Jadi ada yang zalimun li nafsihi, zalim pada diri sendiri, menganiaya diri sendiri, sangat lambat nek dijak nglakoni agama ini, lambat banget. Ada yang mau ketasid, mejono, tengah-tengah, sedengan, ini standar. Ada yang sabiqum bil khairati biidnillah, cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Jadi ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Loh, akhirnya at-at-at ini gak gampang. Mulane larang aku ya orang melu nyumbang kok. Ada yang menengok, ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Nih wong Jawa gak ada tembang nih kalau dondong apa salah, duku cili-cili, ngandong apa becak, melaku timi-timi. Ayo to nyaut, wes dibangane ras nyaut, wes rungok kayak baik. Dondong apa salah, duku cili-cili, ngandong apa becak, melaku timi-timi. Ibu tindak pasar, ora pareng derek, ora pareng rewel, mengko ibu kondur ngasto oleh-oleh, kacang karo roti adik diparingi. Dalam hidup kita disuruh memilih, dikasih alternatif pilihan, dondong apa salah, suruh milih, enggak milih dondong, enggak milih salah, yang dipilih malah duku cilik. Jadi umumnya masyarakat wong dikei pilihan loro, antara kedondong apa salah, sing dipilih ora kedondong ora salah, sing dipilih malah duku cilik-cilik. Dikongkon milih ngandong apa becak, ora milih ngandong, ora milih becak, malah milih melaku timi-timi. Ini kan salah toh, suruh pilih ini atau itu. Yang dipilih kok atau, harusnya ini, kalau enggak ini ya itu. Lah dia milihnya atau ngandong. Ini cepat tenaga kuda, cepat. Becak ini tenaga manusia, standar. Berarti pilih cepat atau standar. Yang dipilih malah melaku timi-timi, lambat. Iki sampean dikongkon milih sabiqum bil khairati biidznillah, cepat berbuat kebaikan atas izin Allah, ngandong. Atau muqtashid, standar, becak. Yang dipilih malah zalimun li nafsi, lambat. Paham? Mergo mlaku timi-timi kuwi ora pareng derek ibune tindak pasar, ning ya ora pareng rewel. Kenging napa ora pareng derek? Ha wong mlakune timi-timi kok arep derek, dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok. Wong mlakune ming timi-timi, mulo ora pareng derek. Kenging napa? Orientasinya masih rendah, orientasinya belum surga, belum ridha Allah. Sing dipikirke iki ming kacang karo roti alias departemen perbadokan. Lagi penting, terutama kanggo politisi ya, kalau ingin dapat suara terbanyak, pengen kepilih. Nek sing diadepi iki menengah ke atas, perlu diterangno ideologi, visi dan misi. Penting. Tapi lek ngadepi masyarakat sing model ngene-ngene iki, mbok terangke pertentangan ideologi, visi, misi, ora dunung, ora mudeng. Kowe nang digawake kacang karo roti, ndom-ndomke sembako, kepilih. Masyarakat kita itu masih masyarakat berjuang, beras, baju dan uang. Yo. Mbang Sri kene wong e lak akeh sing tawanduk to. tawaduk tahu warna duwe. Jadi nek ditawari modele NPWP nomor piro wani piro ngono kuwi. Oh, cocok-cocok jarene. Mbok paham mbok ora. Pokoke tak omongke ngono kuwi. Heh, paling tidak kita itu harus muktasid standar. Hayani saya kudu meningkat sabiqum bil khairati biidznillah. Cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Lah kuwi nek cara santri ya dikongkon menek blimbing. Sing liringane 5 kae nek cara tembang lir-lir kuwi le, aja mung lir-lir kudu dadi bocah angon. Angon iki nang gurine wedhus. Nek sing dingon wedhus. Nek nang arepe kuwi jenenge bakul utawa blantek. Loh, angon kok. Lah bocah angone dikongkon menek munggah derajate terus sing dipenek blimbing simbol buah sing liringane rata-rata 5. Ya ana sing 3 kadang liringane, soalnya sing 2 dikrokoti cah kuwi. Lah kuwi kayak diterjemahkan bitafsiril ota'atu ilmatu'i. Liringan 5 iki Pancasila kae silane ana 5, rukun Islam ana 5, sholat fardhu ana 5, sehari 5 kali bro, jombok rubah dadi 5 hari sekali. Saiki aneh-aneh nakal-nakal. Tenengane dobel-dobel ropelan. Harusnya kan sehari 5 kali, dadekke 5 hari sekali. Tumpuk-tumpuk, usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Dadi le takbiratul ihram langsung dobel 5. Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuk ya pisanan 5 entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Wantene bocah kocluk-kocluk ngono kuwi. Lah iki lek dikaitno karo surah Al-Muzammil nika tasik sabar nggih. Aku sing katok. Lek dikaitno kalih ibadah Ramadan, target Ramadan ya 5. Modale iman nggo nglakoni Ramadan ya 5. Dikaitno karo surah Al-Muzammil kae ya 5. Surat Al-Muzammil niku unik. Unike pripun? Ayate niku pendek-pendek sedoyo, mulai awal ning ayat terakhir, ayat ke-20. Surat Muzammil kan 20 ayat, nggih. Nek sampean ra ngerti ya wis nyaut to nggih nang urusane ben cepet, nggih mboten? Nah, nek ngono kan jelas. Maksudnya jelas goblokmu. Ya ora ngenyek abot banget dijak ngono kok. Wong Quran itu pedoman kita kok, wajib selalu dibaca. Halo. Tapi sepurane aku lek ngarani sampean-sampean iki, mangkel karepmu, nesu karepmu entuk, tapi aku ngarani iki akeh sing urung iso maca Quran. Rata-rata urung iso maca Quran. Isomu ku nembe ngunekke Quran. Belum sampai pada tingkat membaca, baru membunyikan. Apa bedanya membaca dengan membunyikan? Kalau membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, namanya membunyikan, ngunekke. Lah nek membaca memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Nah, selama ini jenengan ya paham isine Quran. Lah iya kuwi jenenge lagek ngunekke. Nah, ngono lho penak lek gelem ngakoni. Nah, Quran itu SOP, standar operasional prosedural. Cara golek alamat ya Google Map. Ibarat berkendara naik mobil niku ya GPS itu dipasang di dashboard mobil, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk gengsi, tapi untuk fungsi. Tulis alamat, ketik sret, kita enggak tersesat. Nah, sehingga lek ten gene surat Al-Baqarah niku hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 fungsi utama Al-Qur'an, hudal linnas, 1 petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, 2 penjelasan rinci tentang petunjuk tersebut, 3 wal furqan, pembeda yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk. Jadi 3 fungsi utama Al-Qur'an sebagai penjelas, petunjuk, penjelas dan pembeda. kalau bahasa sekarang, Quran itu landasan ideologis, landasan konstitusional, sekaligus landasan operasional. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham karepmu, ora paham karepmu. Lah tentu metode itu macam-macam, ada rahasianya. Coba surat Al-Muzammil itu awalnya ayatnya pendek-pendek, bareng ayat terakhir panjang banget. Bahkan mungkin ayat terpanjang kedua dalam Al-Qur'an setelah Al-Baqarah 282. Paling dawa dhewe ayat niku. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Sak teruse dawa banget. Sapa ngomong ra hafal? Pancen iya. Lah surat Al-Muzammil ki ayat awale ayate rak pendek-pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Pendek kan? Qumil laila illa qalila. Loh pendek. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Loh pendek kan? Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Pendek. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Pendek kan ya ngomong ora apal. Jejeg. Bareng ayat yang terakhir dawa banget. Sak ayat yang sak mene akeh. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara minal qur'an 'alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Leh mu nyaut Allah kaya wong sambat kakean utang. Ayo ngomong ora apal. Mbok arane pamer yo biyene nyatane kaya karepku pancene tak pameri. Nek kowe apalmu apa terus kan? Hah? Wes. Lek iya yo. Lihatan gini surah Al-Muzammil ya tiga level tapi redaksinya beda. Ana alima an sayakunu minkum mardo. Kalau diajak beragama itu mardo, sakit, bisa sakit fisik, bisa sakit psikis. Merasa berat bahkan jadi beban. Ini penyakitan. Ngubengi pasar ping 10 ini cara dihitung ya 4 kilometer. Ya kuat ya iso. 4 kilometer lho. Neng omah tekan masjid jaraknya ming 20 meter bareng krungu Allahu Akbar Allahu Akbar. Arep mangkat yang masjid itu ora kuat sih gile. Ikan jenenge penyakit lumpuh yang ngono. Mongko leng ngubengi pasar nganti ping 10 tawaf 4 kilometer kuat tok. Le jarak tekan ngomah ming 20 meter iki krungu. Hayya 'alan sholat. Ki mlangkah nang masjid kok ora kuat, enggak lumpuh jenenge. Yo ngono kuwi kekeselen ngono. Hanya niki bocah-bocah. Cara kaji ngono tamatuk. Tangi mangan turun neh dari tamatu tangi mangan turun. Penggaweanmu yang mengunungku lah kue kayak nek mentelengi tulisan yang HP ini renik cilik-cilik matamu mentelengi ya kuat Barengi sak tekan subuh mentelengi ya kuat, padahal tulisannya renik cilik-cilik. Lah Quran sak mono gede-gede ini tulisannya kok ora ketok nyatane ra tau mbok waca. Kuwi berarti penyakiten, bahasa Inggrisnya the paicek. Mardo ngono. Sapa ngomong kul huwailek? Kayak orang kena penyakit, mengerti ono pesantren ini ya, lagi bangun di duit ini gue ya. Eneng panitia sih gawe map tarian meneh. Penyakitan, kata lo maksudnya dijak agama penyakitan. Alasannya mah, alasannya gak kuat lah, alasannya gah lah, jak ngaji yang ono bu, monggo ngaji. Tapi ya, wong aku meteng. Ke anakku bayiku ki rewel tak kelunggu suwe-suwe no ya ra kuat gegerku nyunjek-nyunjek ya sok tolek wis mbabarke bareng wis mbabarke bu ayo ngaji lebih ndek anak cilik kok engko tambah ngerepoti nakono ya ngenteni lek anakku wis rada gedhe bareng anak wis rada gedhe bu ayo ngaji bu lah piye aku meteng neh. Mulane bener lagune Nasidaria ibu kalau ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan mengandung lagi melahirkan lagi mengandung lagi. Ya Allah, ya Allah. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Kelompok berikutnya yang mengriwariwi mondar-mandir jalan-jalan di atas permukaan bumi mencari fadl Allah, mencari anugerah Allah. Iki lek bahasane tembang lirilir mau lagean, lirilir riwariwi mondar-mandir mobat mabit moncat mancet morak-marik mosak-masik nibotangi ya dribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah sing digoleki ya mek loro tandure wosumilir tak ijo royo-royo tandur wosumilir tak ijo royo-royo kuwi kemapanan ekonomi tanaman hijau kuat melambe-lambe siap panen iki urusan weteng karo tak sengguh penganten anyar semangat penganten baru kelancaran reproduksi kuwi urusan ngisore weteng. Simbulen donya ora weteng karo ngisore weteng to. Iki sing kelompok ya dribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, mengkoyo ilir sing digoleki ya cuma loro, urusan perut dan yang di bawah perut. Jadi targetnya yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Loh, masuk Pak ngono. Ya kaya pitik jago mang metu kandang sampai mlebu kandang meneh golek ya mek urusan weteng karo ngisore weteng. Jago ini gak golek panganan yang nggodaki babon meleteri doro. Dorone pepet ke pager tumpai gasak jebret tinggal nyingkre. Ora peduli ngendok apa ora ndoke apa didadar apa digotok apa dinggo jamu apa kidekan uang wis ora ngurus. Kelakuane jago kan ngono kuwi. Lah kira-kira niku simbulin donya. Mulane wayahe kudu ulu hati ke atas jangan hanya ulu hati ke bawah. Kalau ulu hati ke atas ini akhirat. Kalau ulu hati ke bawah ini simbule donya. Nah, kira-kira sampean menteng nondi ulu hati ke atas karo ulu hati ke bawah. Ulu hati ke atas perut dan di bawah perut. Yang ke atas dada dan kepala. Dada hati untuk berpikir, kepala otak untuk berpikir. Coba misalnya ada dua acara waktunya bersamaan, tempatnya berdekatan, sama-sama gratis dan tidak ada paksaan. Satu acara itu untuk ulu hati ke bawah, satunya untuk ulu hati ke atas. Yang ulu hati ke atas acaranya pengajian di masjid, ngaji kitab kuning sing maca kiai sepuh. Ngiseni ati ben sensitif, ngiseni utek ben kreatif. Ya diparingi konsumsi ana dahare, ya gratis. Nah, satu acaranya ulu hati ke bawah, dangdutan teng lapangan, ngundang artis goyangannya erotis. Ada makan gratis, ngisi perut biar kenyang, menggugah yang di bawah perut biar terangsang. Nah, kira-kira sing mbok tekani masjid apa lapangane? Ayo milih masjid apa milih lapangan? Insya Allah lek Mbak Sri milih masjid sing ditinggal, nggih. Mula kudu meningkat iki lho, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Level yang tertinggi berjuang fi sabilillah. Iki aja salah mengartikan jihad fi sabilillah kaya teroris goblok-goblok kae. Arek ora goblok piye wong nyatane wong Islam ora tau mulangke ngono kuwi kok. Halo. Berjuang dengan harta dan jiwanya menegakkan agama Allah. Ya sesuai dengan aturan yang benar. Aduh kesentrong lampu. Niki sing level tertinggi. Nek bahasane surat Fatir mau yang sabiqum bil khairati bi idznillah. Kuwi syaraté kudu 5. Ayat terusane 1 faqra'u matayassara minhu. Sing akeh leh maca Quran, ayat sing gampang-gampang, sing muhakkamat, sing gampang-gampang, sing mutasyabihat, sing ruwet-ruwet, mangke diterangke kalih para kiai-kiai niku. Kowe apa paham ya? Muhakkamat mutasyabihat mosok ngerti wae. Ora ngerti ya wis ngene-ngene ngene aku ben seneng. Nomor 2 wa aqimus shalah, menegakkan salat. Ora mung sing wajib tok, sak sunah-sunahe. 3 wa atuz zakah. Aja eman-eman. 4 wa uqridullaha qardan hasana, memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kalau sudah dizakati, disedekahi, ono sisa timbangane ditumpuk-tumpuk percuma nyopo nggo bangun pesantren, diutangke nyang Allah. Iki bahasa Allah dalam memuliakan manusia. Pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa Gusti Allah perlu mbok pinjami, butuh mbok utangi? Ya ora, wong duitmu itu kok Gusti Allah, donyamu ku ya wae Gusti Allah. Iki Gusti Allah leh mulyake menungsa. Lek sampean gelem ngono kuwi, nggo bangun masjid, nggo bangun pesantren, nggo biayai santri, biayai bocah yatim, nggo ngono-ngono kuwi lho. Iku dikei balesan, nang donya dibales tikel mati, nang akhirat dikei ganjaran sing agung, huwa khairon wa a'dhamu ajra. Paham mboten? Lah mula sing nomor 5 apa? Papat mang sapa ngerti ora ikhlas, ana riyae, ana ujube, ana sumae, mula kudu ditutup wastagfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Sing kathah leh istighfar, sapa ngerti ana gak ikhlase, ana riyae, ana ujube. Mula Kanjeng Nabi leh mulangi sing kathah maos sayyidul istighfar. Sapa wonge maca sayyidul istighfar waktu isuk kok awane wong mau mati dijamin swarga. Sapa wonge maca sayyidul istighfar waktu sore kok bengine wonge mati dijamin mlebu swarga. Nah penjenengan benjing mati ini awan apa bengi? Lah nek ora ngerti ya wacane esuk sore. Lamun esuk mbok waca, mbok menawa awane mati wis bar maca. Lamun matine bengi, ha sorene wis bar maca. Muga-muga wonten manfaate sing kula aturaken. Entase kurang. Ngundang ngomeneh. Iki lho wis 2 jam, Bro. Iki padha karo ceramah kiai loro. Wes tak turuti ya Miftah jalukane sampean 2 jam. Mah. Tambahi kok terus. Nyen pangapunten sing ndonga yae nggih. Nyen pangapunten ingkang agung. Kula Anwar Zahid ingkang dhaif, ingkang bodoh, kathah kalepatan, kathah kekhilafan, saestu nyuwun agungipun pangapunten. Berkah doa nyuwun dipun imami dereng panjenenganipun Rama Kiai. Yai mawon wonten Yai. Lah. Mumpun bak dondonga. Subhanallah. Nggih, mugi-mugi manfaat maslahah barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi jahin nabi rahmah syafi'il ummah. Binyati du'al qabul ijabati sul husulil amali wal ma'mul bi sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala man nawaina wa ala man nawu bi salafuna salihan najrakum Allah na khusu khasah lim asasah miftahul ma'rifat bisirri wa nuril fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim